Konsultasi Syariah. Apakah di surga tidak ada matahari dan bulan? Pertanyaan. Benarkah di surga tidak ada matahari dan bulan? Seperti yang disebutkan di surat Al-Insan ayat 13. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita mengimani firman Allah sebagaimana yang Dia nyatakan dalam Al-Quran, Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsa wa la zamharira. Yang artinya, di dalam surga mereka duduk bertelekan di atas dipan, di dalamnya mereka tidak merasakan matahari dan tidak pula zamharir. Quran Surat Al-Insan ayat 13. Penjelasan ahli tafsir. 1. Keterangan Ibnul Jauzi. Firman Allah yang artinya, di dalamnya mereka tidak merasakan matahari, sehingga mereka terganggu dengan teriknya matahari, dan tidak merasakan zamharir, yaitu cuaca dingin yang kuat. Maknanya, mereka tidak merasakan panas dan dingin. Sementara Ibnu Sa'lab menyebutkan bahwa zamharir maknanya adalah bulan, sehingga maksud ayat tidak terlihat bulan. Tafsir Zadul Masir Ibnu Al-Jauzi. 2. Keterangan Ibnu Katsir. Artinya mereka tidak mengalami kepanasan yang terik dan dingin yang berat, namun tergabung menjadi satu, terus seperti itu selamanya. Tafsir Ibnu Katsir. Makna zamharir dipahami banyak ulama tafsir dengan cuaca sangat dingin. Di antara dalil yang mendukung makna ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qalatin naru rabbi akala ba'di ba'dha, fa'dhin li atanaffas, fa'adina laha binafsain, nafsin fi syita'i wa nafsin fi shayf." فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنَّمْ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنَّمْ. Yang artinya, neraka mengadu, Ya Rabbi, kami antara satu dengan yang lain saling memakan, maka izinkan aku untuk menghembuskan nafasku. Lalu Allah izinkan untuk bernafas dua kali, nafas ketika musim dingin dan nafas ketika musim panas. Cuaca dingin atau zamharir yang kalian jumpai itu dari nafasnya Jahannam, sementara kondisi panas terik yang kalian jumpai itu dari nafasnya Jahannam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ada penyebutan zamharir sebagai kesamaan dari cuaca dingin. Sehingga kita mengimani seperti yang Allah beritakan. Dan ayat di atas dipahami kebanyakan ahli tafsir sebagai kenikmatan surga dalam bentuk mereka tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Apakah di surga ada matahari dan bulan? Allahu a'lam. Kami tidak tahu pernyataan yang menegaskan itu. Wal ilmu indallah.